pemirsa nyanggakeun lagu Nusalajengna anu judul laguna karyaan hasil karya Pak Endang Ogud, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.